itulah Isa ibnu Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Maksudnya orang-orang sekarang sampai sekarang mengatakan Nasrani bilang anak Tuhan atau bukan ya? Maryam punya suami atau tidak ya? Gitu kan? Jadi mereka masih bimbang. Ayat 35, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia, apabila dia ingin sesuatu Allah, maka dia cuma mengatakan jadilah, maka jadilah itu. Tidak butuh proses seperti Isa. Ayat 36, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia oleh kalian semuanya. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana ya 30 sampai ayat 36 ini semua menceritakan tentang prosesi Maryam dan Isa alaihimussalam gitu kan. Lalu yang terjadi pada saat itu, tiba-tiba saja yang terjadi aneh. Najasyi netesin air mata. Nangis. Luar biasa nangis. Dan pendeta yang ada di sekitarnya juga banyak yang nangis. Karena waktu dibacain ayat ini, kebetulan kan dalam bahasa Arab. Najasyi gak ngerti bahasa Arab. Bahasa mereka bahasa Afrika waktu itu ya. Ada penterjemahnya. Penterjemahnya ini faham benar tentang Injil dan bahasa Arab gitu. Diterjemahkan. Waktu diterjemahkan menangis. Dan tak menangisnya dia ini menandakan tersentuh imannya untuk masuk Islam. Allah ceritakan tentang menangisnya ya Najasyi ini dengan pendeta-pendeta waktu dengar ayat-ayat ini. Itu dalam surah Al-Ma'idah urutan 5 ayat 83 sama 84. Tentang menangisnya Najasyi. Dan ini pentingnya saya bahas kalau Anda masih ingat di awal pertemuan sirah. Salah satu manfaat paling besar belajar sirah adalah kita mengetahui sabab nuzul ayat. Jadi kita jadi faham nih, oh, ayat ini turun kepada siapa. Kalau Anda tidak belajar sirah, Anda tidak tahu siapa penurut, kepada siapa ayat ini dibahas. Siapa yang jadi target gitu. Ya. Dikatakan oleh Allah SWT, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّبْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Qur'an yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 84. Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Setelah mendengarkan ayat tersebut, ya, Najasyi lalu mengambil sepotong kayu kecil dan berkata, Allahu Akbar. Demi Allah, sungguh Isa alaihissalam tidak melampaui apa yang telah kalian sampaikan ini. Jadi seperti yang kalian sampaikan sama dengan ini. Tidak bisa tidak melampaui kayu yang saya pegang. Artinya sama dengan ini. Perkataan Najasyi ini disebabkan karena pengetahuannya tentang apa yang dia tahu tentang agama Nasrani dan perselisihan tentang Nabi Isa alaihissalam, gitu kan? Dan waktu itu masih ada pemahaman memang seperti pemahaman Islam. Ya kalau sekarang mungkin kurang lebih seperti Injil Barnabas yang sudah banyak dihapus dan sengaja dimusnahkan oleh pihak gereja agar tidak sampai kepada tangan orang Nasrani. Karena Injil Barnabas menjelaskan ada Nabi setelah ya Isa namanya Muhammad, gitu kan? Dan juga Injil Barnabas menjelaskan kepada seluruh umat Nasrani sebenarnya. Dan saya dulu punya terjemahan bahasa Indonesia, itu ada. Tapi saya sarankan Anda gak usah beli, gitu kan. Jadi Anda baca Quran aja, jangan baca Injil. Itu menjelaskan bahwasanya isinya adalah memang ada Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Dan Isa bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Dan perlu juga Anda tahu sedikit histori tentang Injil itu disusun 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin Isa belum mati ya. Isa alaihissalam itu belum meninggal dunia. Sekarang diangkat oleh Allah di atas langit dan akan diturunkan nanti pada akhir zaman, meninggal nanti sebelum ya hari kiamat pada saat membunuh Islamul Dajjal dan matinya Ya'juj Ma'juj. Itu ada bahasan sendiri tentunya. Jadi memang Isa alaihissalam masih ada, masih hidup. Allah SWT mengangkatnya, kata Allah, barrafa Allahu ilai. Tapi Allah mengangkatnya di atas langit gitu kan. Baik, mendengar pernyataan Najasyi tadi, maka para pendeta serentak marah semua dan berkata kepada Najasyi, bagaimana bisa Anda berkata bahwasanya Isa bukan anak Allah? Najasyi menjawab, sungguh saya lebih tahu dari kalian, karena saya juga pendeta. Dan kalian wahai muslimin, kalian aman di wilayah kekuasaan saya dan tidak akan ada yang boleh mengganggu kalian. Lalu Najasyi memberikan muslimin tempat di pesisir sungai Nil agar jauh dari gangguan dan mereka bisa beribadah dengan tenang. Kejadian ini membuat keributan antara Najasyi dengan para pendeta. Sementara itu terjadi, Najasyi diam-diam mempelajari Islam dari Ja'far radhiyallahu anhu dan akhirnya memeluk Islam. Tetapi karena permasalahan sudah memulai membesar pada saat itu, maka Najasyi mengumpulkan semua pendeta lalu bertanya pada mereka, ada apa dengan kalian? Mereka berkata, Anda telah keluar dari agama Nasrani dan perkataan buruk tentang Isa, mengatakan Isa bukan anak Tuhan. Kata Najasyi, waktu itu kebetulan Najasyi mengambil lembaran-lembaran Quran dari kulit unta dari Ja'far atau sudah masuk Islam ya, lalu dia letakkan di bawah bajunya, di dadanya. Lalu karena sudah mulai ribut antara Najasyi dengan pendeta-pendeta, dianggap Najasyi ini sudah masuk Islam. Benar-benar masuk Islam, tapi dia gak bisa waktu itu iklankan. Ya, dia masih makan perang, ribut nanti kerajaan. Maka dia tanya, pendeta-pendeta dikumpulin, kalian bilang apa? Kamu sudah murtad, kata pendeta-pendeta itu. Lalu kata Najasyi, apa yang kalian maksudkan? Gitu. Kata para pendeta, kata si Najasyi, kalian berpendapat apa tentang Isa? Kata, ya, pendeta-pendeta, kami yakin Isa adalah anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadanya, tadi kan ada lembaran Quran. Lalu dia mengatakan, dan saya pun berada atas keyakinan ini. Maksudnya Qurannya, yang di dadanya, bukan keyakinan itu. Ya, para pendeta menyangka, oh berarti kalau begitu dia memang tetap mengatakan Isa anak Tuhan. Karena waktu itu sudah berkecamuk peperangan, kecamuk di istananya ya. Kata Najasyi, saya pun berada dalam keyakinan ini sambil memegang Al-Quran di dadanya yang tertutup dengan bajunya. Mendengar pernyataan Najasyi, maka sebagian besar pendeta lalu merasa lega dan berkata, ia tidak berubah. Tetapi ada di antara mereka yang tidak yakin, termasuk salah satu dari kerabatnya. Maka orang yang ragu tadi mengumpulkan beberapa pendeta yang lain, lalu mengajak mereka memberontak dari Najasyi agar menggulingkan dari kursi kerajanya. Najasyi pun akhirnya berhadapan peperangan dengan kerabatnya tadi itu. Saat peperangan terjadi, kaum muslimin tidak bisa menyaksikan karena berada di pinggir sungai Nil. Lalu mereka bermusyawarah, siapakah yang mau menjadi relawan untuk melihat peperangan lalu menyampaikan hasilnya. Karena kalau Najasyi kalah, berarti umat Islam harus segera kembali ke Mekah. Karena kalau tidak, maka mereka akan dibunuh oleh raja yang baru gitu kan. Maka salah satu tokoh yang terkenal dan pemberani dari umat Islam, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, ini yang saya katakan tadi, satu orang ini dinilai 1000 oleh Umar radhiyallahu anhu, kan 1000 kekuatan personil. Kata Zubair, saya akan menyeberang. Lalu Zubair pun menyeberangi sungai Nil, berenang sampai tiba di seberang. Kan jauh itu, dia nyebrang ke sana. Lalu Zubair pun pada saat menyaksikan peperangan dan melihat Najasyi menang, dia mengatakan Najasyi sudah menang. Namun demi menjaga stabilitas kerajaannya, Najasyi akhirnya terpaksa mengeluarkan peraturan agar muslimin tidak menyebarkan agamanya di Habasyah dan tetap boleh di sana. Dan ini rahasia kenapa Islam tidak menyebar di Habasyah, karena fitnah yang besar dikhawatirkan terjadi, gitu kan. Nah, saat Najasyi meninggal dunia, Nabi SAW sempat menyolati salat ghaib. Dan ini sebuah pelajaran besar juga, bahwasanya salat ghaib itu hanya dikerjakan kalau orang yang sedang mau disolati tidak ada orang Islam yang mensolatinya. Kalau sudah ada yang solati, enggak usah solat lagi. Itu malah melanggar sunnah. Ada bahkan setiap masjid orang tuanya meninggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur disolati lagi. Ini melanggar sunnah. Tidak pernah Nabi SAW mensolati siapapun sahabat yang sudah disolati oleh teman-temannya. Seperti ada sahabat yang mati di medan perang, itu kan, di Mu'ta, perang di peperangan lah ya, di lokasi-lokasi perjalanan perniagaan. Sahabat-sahabat yang mati tidak disolati ghaib oleh Nabi SAW di Madinah. Yang disolati ghaib satu-satunya dalam riwayat hanya Najasyi. Karena Najasyi sendiri Muslim, tidak ada orang lain bersama dia di sana. Ya, dan muslimin waktu itu tidak bisa buat apa-apa gitu kan, karena akan ribut di Ethiopia kalau itu terjadi gitu. Jadi ini juga pelajaran yang paling besar atau yang besar yang bisa kita ambil. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian tolong dimengerti, kembalilah kepada wahyu yang benar, maka insyaallah kita tidak akan salah. Gitu kan, kita tidak akan keliru. Ini pelajaran kurang lebih yang kita bisa ambil, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf hari ini saya ambil sedikit waktunya lebih lama. Masih saya buka pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Jadi pertanyaan berhubungan tentang masalah jin tadi.

Kalau saya tidak anggap tema ini keluar, pertanyaan keluar dari tema ya. Masih dalam tema insya Allah, karena tadi sempat kita bahas masalah jin dan penyihir dan seterusnya. Jadi pernah terjadi, kalau mungkin sebelum SMS ini ada SMS dulu kalau ada yang terima. Ini dari penjaga kuburannya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya dia lihat dalam mimpinya begini dan begitu, gitu kan? Bahwasanya orang Islam itu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, dan yang menyebarkan ini akan dapat kebahagiaan, yang tidak menyebarkan dapat musibah. Ternyata waktu di Saudi sedang menyebar SMS itu, dan sampai di Indonesia baru sekarang panas-panasnya, baru berapa waktu yang lalu ya. Di Saudi sudah berapa tahun yang lalu waktu Syekh Bimbas rahimahullah masih hidup. Lalu Syekh Bimbas ternyata memastikan, ditanyakan kepada semua pengubur, penjaga kuburan Nabi gitu, itu tidak ada. Jadi itu dikarang saja. Jadi penjaga kuburan Nabi belum pernah ada yang nyebarin itu, tidak ada yang pernah mengaku seperti itu, gitu kan? Tapi itu cuma disebarin. Dan ini banyak terjadi, samalah dengan kasus SMS tadi. Dan bukan cuma itu, banyak sekali hadis yang bohong, hadis yang maudhu, berhubungan dengan bulan Rajab juga begitu kemarin. Kan gitu. Orang yang puasa pada hari pertama Rajab dapat fadilah begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari ketujuh begini, sampai 3 hari sebelum Rajab, habis Rajab dan seterusnya, itu berarti akan dapat pengampunan sekian banyak, ibadah 60 tahun dan seterusnya. Ini semua hadis yang maudhu, hadis yang bohong, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan dari ceramah ini saya ingatkan, insyaallah mudah-mudahan Allah sampaikan kepada teman-teman kita yang menyebarkan ini, kan gitu. Saya katakan bertakwalah pada Allah, takut pada Allah, karena Anda akan dihisab oleh Allah tentang masalah ini. Anda menyebarkan satu hal yang bukan dari ajaran Allah, dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, kemudian orang amalkan, maka Anda siap konsekuensinya bertanggung jawab memperbaiki itu. Dan ini berbahaya sekali. Menyebarkan ajaran yang tidak benar mengatasnamakan Islam atau Al-Quran dan Sunnah atau Allah dan Rasulnya, maka ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Ajaran misalnya membaca 2 ayat dari surah Yasin dengan menyebutkan fadilah tertentu, harus bagi setiap muslim mengatakan memang atau mendapatkan referensi Rasulullah pernah contohkan. Kalau tidak, berarti Anda telah membuat sendiri ajaran itu dengan menunggangi Al-Quran. Ya, sebab Rasulullah SAW, kata Ibnu Katsir rahimahullah, belum meninggal dunia, ya, atau tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua, yang putih, hitam, yang besar, yang kecil, gitu kan, yang halal, yang haram, semua dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, kita tidak butuh lagi. Jadi kalau Anda mau menghubungkan ayat Quran dengan fadilah tertentu, jangan dikarang-karang kecuali memang sudah ada penyampaian wahyunya. Karena ini berbahaya, bisa nyebar kemana-mana gitu kan, bisa nyebar kemana-mana. Jadi kalau Anda mau tanya, misalnya selanjutnya bagaimana kami menasihati mereka, ingatkan bertakwa kepada Allah. Hati-hati, salah menyebarkan ilmu, ya, maka akan menjadi tanggung jawab pada hari kiamat, dan itu berat loh. Satu kali seorang da'i salah ngomong, dan yang dengar dia, misalnya di majelis kita ini ada 200 orang misalnya, maka 200 orang ini punya keluarga minimal 10 orang atau temannya. Ini sudah kalau dikali 10 sudah 2000 orang. Bagaimana kalau ada yang, biasa kalau saya lagi ceramah, ada yang catat tuh hadis yang saya sebutin atau kisah yang saya sebutin, langsung pada saat itu disebar di BBM-nya dia ke 1000 orang. Ada yang masukkan ke Facebook, ada yang masukkan ke Twitter-nya, ada yang ke BBM-nya dan seterusnya. Akhirnya jadi nyebar kemana beribu-ribu orang. Sampai saya pernah dapat SMS dari Aceh, Ustaz jazakallah khair, kami sudah dengarkan ceramahnya. Saya enggak pernah ke Aceh ceramah gitu kan, tapi sampai kemana-mana gitu. Nah ini berbahaya sekali. Maka harus bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menyebarkan hal-hal yang Anda tidak tahu ilmunya. Ini berbahaya. Dan kebanyakan terjadinya hal seperti ini tuh karena niatnya awalnya baik. Kan dia niatnya mau orang agar takut misalnya dengan azab neraka, atau mau orang termotivasi ibadah, tapi dia karang, dia enggak ngikutin wahyu, maka berbahaya ya. Jadi saya ingatkan satu saja, bertakwalah pada Allah, takut kepada Allah azza wajalla, karena ada tanggung jawab pada hari kiamat. Dan juga Imam Malik rahimahullah ditanya 37 pertanyaan, itu beliau cuma jawab ya 17 saja, sisanya beliau tidak jawab 20 pertanyaan. Lalu ditanya oleh orang yang bertanya, kenapa Anda tidak jawab hai imam? Kata dia apa? Saya khawatir kalau saya jawab sesuatu yang saya tidak punya ilmunya, maka Anda nanti akan tuntut saya pada hari kiamat di depan Allah mengatakan, mengajarkan hal-hal yang saya tidak punya ilmunya. Ya, jadi ini bertakwa pada Allah SWT, jangan sampai Anda menyebarkan yang tidak ada ya ilmu Anda. Baik, ibu-ibu silakan, yang baju merah silakan. Assalamualaikum.

Jadi bagaimana menasehatin teman-teman yang tidak mau sholat di masjid yang ada tulisan-tulisan. Mungkin seperti inilah ya, kan kaligrafi. Jadi kalau seandainya memang sesuatu yang tertulis itu hal yang dilarang dalam agama, seperti misalnya tulisan-tulisan kalimat yang tidak jelas gitu kan, memang dasarnya masjid itu lebih baik tanpa tulisan. Dasarnya memang begitu. Dari zaman Nabi SAW itu termasuk dianjurkan agar tidak ada tulisan-tulisan apa-apa. Dan Nabi SAW mengatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah umatku akan memperhias atau memperindah masjid-masjid mereka. Artinya dengan hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Boleh masjid itu rapi dan bersih, tapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat. Di antaranya kadang-kadang ada gambar-gambar orang, patung, atau misalnya tulisan kaligrafi tapi menyerupai manusia dan seterusnya. Atau menyerupai tadi orang-orang yang lebih mengembangkan mengatakan bentuknya seperti bintang, sehingga bintang itu menyerupai benderanya orang Israel gitu kan, dan seterusnya. Baik, ini kita rincikan. Kalau seandainya saya katakan tadi sesuatu lebih aman masjid yang tidak ada tulisan sama sekali. Tapi kalaupun ada dan sifatnya adalah ayat-ayat Al-Qur'an, seperti terjadi di Masjid Nabawi, kan gitu. Masjid Nabawi itu cukup banyak tulisan-tulisan ayat Qur'an gitu kan. Dan itu para ulama di sana ya, mereka membahas dengan cara seperti ini yang saya katakan tadi. Jadi, kalau tulisan-tulisan itu sifatnya tidak sampai mengganggu musolli, gitu, tentu lebih aman tidak ada. Tapi kalau sudah ada, tidak mengganggu musolli. Dan yang ada itu bukan kata-kata yang mengandung kemusyrikan, bukan kata-kata yang umum saja, misalnya cuma nasihat para ulama misalnya, yang itu tidak boleh. Tapi kapan dia tulis dengan ayat Al-Quran, maka tidak apa-apa sholat di dalamnya. Tidak apa-apa sholat di dalamnya. Itu yang diketahui, itu sudah umum disampaikan oleh para ulama. Sampai di Masjid Nabawi, saya kemarin waktu umroh, kurang lebih 3 minggu yang lalu, ada seseorang yang bertanya di satu majelis syekh gitu, saya pas hadir antara maghrib isya, lalu ditanya, syekh, apa hukumnya menulis nama di masjid? Biasanya itu namanya Allah terus Muhammad sebelahnya. Bahkan di Masjid Nabawi itu ada, kalau anda lihat di tempat yang terbuka itu ada payungnya itu ada tertulis Allah Muhammad, terus sebelah kiri ada Abu Bakar, ada Umar, sejajar semua dengan Allah itu gitu kan. Lalu ditanyalah syekh ini, kata syekh, sebenarnya tidak layak memang menulis di masjid walaupun namanya Allah, semestinya begitu. Jadi enggak perlu, begitu sudah bentuk masjid, sudah ada kubahnya, sudah ditahu masjid, sudah selesai. Tanpa nama Allah pun orang tahu ini rumahnya Allah gitu kan. Jadi Allah tidak butuh cap di masjid itu sebenarnya, begitu bahasa sederhananya. Tetapi kalaupun sampai ada, maka juga tidak perlu menulis nama-nama orang selain Allah Azza wa Jal. Seperti menulis nama sahabat misalnya, menulis nama pemilik masjidnya, dalam masjid ya. Dalam masjid ini beda kalau di luar, kayak misalnya tanda tangannya dia kena mewakafkan tanah, itu mungkin masih umum. Tapi kalau di dalam itu yang masih jadi bahasan gitu. Jadi kalau saya sarankan, Allahu a'lam, kalau anda mendapatkan masjid yang anda rasa lebih nyaman, lebih tidak ada tulisan, silakan. Tapi kalau ada pun dan sifatnya memang tidak mengganggu, yang isinya adalah ayat-ayat Quran, seperti terjadi di Masjid Nabawi misalnya kan, itu yang umum dibahas, karena memang di depan itu anda lihat semua tulisan di Masjid Nabawi itu. Bahkan ini dia masjid kita masih di atas, karena Masjid Nabawi itu agak pendek malah. Ya kalau kita berdiri di saf pertama itu mungkin di daratan kepala saya ini sudah ada tulisan di situ kan gitu. Tapi itu karena masih dianggap tidak mengganggu musolli, karena tidak lihat ke arah situ pada saat sholat, maka mereka masih membolehkan. Sebenarnya bukan membolehkan secara umum, berarti boleh semua masjid buat itu ya. Tapi kalau sudah terlanjur, mereka masih mengatakan boleh sholat di situ. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Bisa ada lagi? Ya? Sudah, saya baca tulisannya ya. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Baik Pak Ustadz, tentang Isa, anak Allah. Apa yang diuraikan Pak Ustadz di surah Maryam tadi, apakah tidak dibahas di Roma atau di Vatikan? Maksudnya adalah ahli tafsir orang Kristen itu sendiri. Tidak, mereka enggak bahas itu. Mereka tetap mengatakan berprinsip seperti pendeta-pendetanya tadi Habasyah, Ethiopia itu. Tetap mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Dan ini perlu juga saya luruskan begini. Kemarin waktu saya sampaikan di Kalibata di masjid itu ceramah tentang ahli kitab. Dan saya mengatakan, menekankan ahli kitab akan ada sampai hari kiamat. Siapapun yang mengaku pengikut Musa ya, dari mulai Nabi Musa alaihissalam ya, sampai hari kiamat, mengaku pengikut Musa maka dikatakan Yahudi. Yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, dan tetap ahli kitab. Kenapa saya katakan ini? Karena memang dalil menunjukkan itu. Prinsip tentang kalimat Nasrani Trinitas ya, adanya Trinitas itu Tuhan, Bapa, Ibu dan apa? Bapa, Ibu dan Anak gitu kan. Trinitas ini sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelumnya. Makanya turun ayat Al-Quran dalam surah ya, Maryam, dalam surah Al-Imran kalau gak salah bunyinya itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir siapapun yang mengatakan trinitas. Allah itu masih ada sangkut pautnya dengan ibu dan anak, tadi trinitas itu. Maka telah kafir orang yang meyakini seperti ini. Jadi keyakinan mereka sudah ada sebenarnya gitu kan. Tapi mereka tidak menanamkan itu. Ya, saya katakan tadi juga ada sebuah histori yang perlu Anda tahu. Waktu itu saya dapatkan kalau tidak salah dalam kisah Injil Barnabas sendiri, di dalamnya itu dijelaskan tentang masalah 600 tahun setelah Isa diangkat, itu baru ada tulisan Injil. Dan Injil pun waktu itu jumlahnya 600-an. 600 Injil. Dan itu terus berjalan sampai sekian tahun ya. Itu kemudian ada beberapa apa namanya pendeta pada saat itu di zaman kerajaan Kaisar Romawi, itu yang menguasai kerajaan ya, yang menguasai kerajaan. Jadi raja pun dibawa pendeta. Dan akhirnya mereka-mereka ini mengeluarkan sebuah instruksi bahwasanya semua Injil, terutama di akhir-akhir waktu ini ya, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, itu semua Injil yang masih menyebutkan nama Ahmad atau Muhammad dibakar. Jadi yang tertinggal sekarang Injil itu di muka bumi ini cuma ada 4 yang umum dipakai oleh orang Nasrani. Apapun sektenya memakai 4 Injil ini, enggak lebih dari itu. Dan ini semua sudah direvisi. Makanya kan ada revisi Injil tiap tahun tuh. Ya, beda dengan kita Al-Qur'an alhamdulillah tidak ada revisi, gitu kan. Ya ini direvisi, diperbaikin sesuai dengan pendapat yang diinginkan. Jadi ayatnya bisa diubah-ubah. Nah, ini sudah disebutkan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya ruhban ya, pendeta-pendeta itu mereka memperjualkan ayat-ayat Allah dengan nilai yang murah, dengan nilai yang murah. Jadi bisa disesuai dengan keinginan lah. Ya rajanya mau apa diubah ayatnya, gitu kan. Kalau kita tidak bisa seperti itu. Jadi memang berbeda, mereka tidak menjelaskan sama sekali. Enggak di Vatikan atau enggak di tempat lain. Ya mereka tidak jelaskan. Tapi pendeta-pendeta mereka kalau yang benar-benar mempelajari Injil dan tahu sumbernya, mereka tahu benar tentang kebenaran ini. Mereka sangat tahu. Cuma mereka kadang-kadang ada juga yang takut masuk Islam, takut dibunuh, nanti ada yang takut masuk Islam, akhirnya apa namanya hilang jabatannya gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga tidak penting bagi kita ya. Ini bagi saya tidak penting. Jadi saya ingin titik beratkan juga sebagai penutup Bapak Ibu sekalian. Tadi yang kita bahas tentang masalah jin, alam jin itu adalah informasi. Kalau kita bahas juga tentang nabi-nabi sebelum kita, kisah Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, nabi-nabi itu juga adalah kisah, gitu kan? Adanya Injil, adanya Taurat, adanya tadi Zakaria, Yahya, Maryam, itu adalah kisah yang kita dianjurkan untuk mengambil ibrah, pelajaran darinya. Tapi bukan kita disuruh untuk mendalami ke dalam. Seperti misalnya tadi saya katakan jin itu kita perlu tahu di mana tinggalnya, bagaimana posternya, ya bagaimana pernikahan mereka, semua itu tidak ada perlu, tidak diperlukan dalam Islam. Cukup kita tahu ada jin. Kita tidak dianjurkan untuk mencari tahu di mana kuburannya Nabi Hud, Nabi Syuaib, ya. Bagaimana dulu poster tubuhnya, bagaimana wajahnya sehingga dikarang-karang, digambar-gambar. Ini semua juga tidak pernah ada anjurannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh menggambarkan muka-muka ya para orang-orang soleh yang diceritakan oleh Nabi SAW seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah orang-orang. Nabi SAW tidak pernah mengatakan wajahnya mereka seperti ini, enggak. Ada kisah begini, ambil pelajaran darinya. Jadi kita mengambil ibrah, gitu kan. Kisah tentang Nasrani, ya, adanya Injil, tadi saya katakan Injil Barnabas, kita tidak perlu repot-repot untuk mempelajarinya. Karena kita masih punya Al-Quran, Al-Quran aja masih susah kita bacanya, gitu kan. Hafal aja masih karang. Ada di antara kita 30 tahun sholat cuma inna ataina wal asri terus, kan gitu. Masih belum tambah hafalan, kemudian mau baca Injil, gak bisa, gak bakal nyambung, gak usah, gitu kan. Ada ahlinya sendiri. Kalau sudah sampai pada tingkat para ulama dan mereka butuh untuk membacanya, untuk mengadakan perbandingan mungkin, itu pun tidak ada pahalanya. Ya, Anda perlu tahu ya, tidak ada pahalanya membaca Injil, beda dengan baca Al-Quran, kan gitu. Karena memang kita tidak anjurin baca. Kita cuma wajib mengimani dan Nabi namanya Nabi Isa, tapi tidak wajib mengikuti lagi syariatnya, termasuk membaca Injilnya. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan risalah yang telah datang kepadanya atau Al-Quran yang telah diturunkan. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan isi dengan kisah Isra dan Mi'raj dan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih mudahkan sebelum Ramadan barangkali ya. Atau, oh tidak ya. Sebelum Ramadan ya. Tidak, kan itu Ramadan tanggal 7 ya. Berarti sudah enggak keburu ya. Ini pertemuan terakhir saya dengan saya ya. Saya Ramadan lagi umrah. Ya, saya Ramadan umrah. Berarti kalau begitu ketemunya habis Idul Fitri, lanjutin Isra Mi'raj. Insyaallah masih panjang umur. Biasanya kalau makin penasaran makin bagus tuh. Jadi rajin hadir nanti. Baik. Insyaallah masih bisa hadir di pengajian saya yang lain, cukup banyak, tidak harus ikat diri di Al-Ihsan saja gitu kan. Masih bisa di Al-Azhar, kemudian saya ada jadwal di website, bisa dilihat, saya sudah kasih website itu hari. Kan di Al-Azhar itu ada. Kalau ibu-ibu juga yang mau hadir di Kemang, di bukan Kemang Pratama ya, tapi di Kemang Jakarta Selatan. Itu setiap hari Senin saya ada kelas hadis di situ. Itu dari pagi jam 9 pagi sampai sampai duhur. Jadi 2 jam, 3 jam itu bedah hadis saja. Itu Anda boleh hadir di sana, silakan, terbuka bagi ibu-ibu. Tapi bapak-bapak tidak ya, itu kena kelas ibu-ibu. Kemudian siangnya lanjut lagi di dekat situ juga jam 1 sampai jam 3 sore. Baru malamnya saya ke Al-Azhar Maghrib Isya. Kemudian kalau hari Selasanya itu juga masih nyebar, tapi kalau Anda ada sempat waktu, itu bisa hadir di Masjid Baitul Ihsan di Bank Indonesia di Tamrin. Itu kita bahas juga hadis di situ antara Maghrib Isya, tema setelah Isya sampai jam 9 malam tanya jawab. Itu Masya Allah tuh yang hadir bisa sampai 1000 orang tuh. Itu. Jadi Anda boleh hadir di sana, silahkan. Kita bahas juga masalah hadis di situ. Kalau hari Rabu sekitar dekat saya ya di Jakarta Timur sana, di Kampung Melayu kan, itu ada beberapa tempat, ada dua masjid yang saya di situ, di Al-Fatih dengan Masjid Istiqomah. Dan kalau hari Kamis itu saya ada di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Kalau hari Jumat umumnya cuma khutbah Jumat. Kalau Sabtu alih Ahad seperti ini ada Ahad, kadang-kadang kuliah duha. Kalau hari Sabtu memang waktu untuk keluarga saya, kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa hadir lagi di kajian saya, dan insya Allah mungkin teman-teman yang upload sirah ini juga akan coba mengangkat tema-tema ceramah yang lain. Anda boleh download gratis insya Allah di situ kan, jadi tidak ada biaya sama sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.